Mitra Bisnis, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru, keluarga pejabat meliputi dua generasi ke atas, dua generasi ke bawah, dan dua derajat ke samping, dilarang ikut tender yang menggunakan APBN. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, bagaimana komentarnya? Ini memang aturan ini kan reaktif oleh karena banyaknya KKN, jadi sebetulnya kalau dalam keadaan normal pejabat-pejabatnya itu lempeng bersih, ketentuan seperti itu kan tidak perlu. Karena itu kan hak-hak masing-masing. Karena walaupun dia itu misalnya anaknya masih keluarganya, dia kan sebagai legal entity sendiri. Secara status warga negaraan, secara hukum, itu kan dia bebas. Dia punya tanggung jawab hukum, kalau ada apa dia juga jadi diri sendiri. Tetapi sebagai satu emergency solusi, ya, solusi ini bisa diterima supaya menyetop semangat KKN yang sedang luar biasa, maka obatnya ya undang-undang yang agak luar biasa itu dari yang normal itu. Nah, cuman harus diwaspadai bahwa undang-undang begini kalau digugat dari berbagai macam ketentuan perundangan yang berlaku, seperti dengan alasan HAM, keadilan segala macam, ada kemungkinan bisa dirontokkan di Mahkamah Konstitusi gitu. Karena sifat undang-undang ini sebetulnya kalau saya lebih melihat ad hoc, karena ini adalah sedang menjawab kegagalan selama ini dalam menjaga pejabat dari bermain KKN dengan memasukkan keluarganya, anaknya, seperti beberapa kali kejadian kan. Sehingga dia terpaksa menggunakan solusi yang tidak begitu elegan. Tapi itulah solusi daruratnya itu. Sampai hukum benar-benar ditegakkan, nanti mungkin orang akan benar-benar takut. Sebenarnya solusi yang paling benar adalah ketika pejabatnya bermental benar, hukum ditegakkan, nggak perlu pakai ketentuan-ketentuan seperti ini gitu loh. Tapi ketika itu tidak bisa ditegakkan, semuanya itu kan merata itu di banyak tempat, dan yang diwaspadai nanti gini, meskipun ada ketentuan begini, harus diwaspadai juga nanti orang menggunakan tangan-tangan ketiga itu juga tetap sama aja. Kelihatannya orang lain dikasih saham sekian persen, yang maju mungkin kelihatannya pengusaha, tapi sebetulnya kerabatnya juga, itu juga tetap harus diwaspadai. Terkait dengan membuat perusahaan atas nama orang lain, apa kira-kira aturan ini akan efektif, Pak? Kalau semangatnya itu masih hanya untuk konsumsi publik, undang-undang begini, ini pemerintah sudah begini, tapi sebetulnya dalam hatinya mereka, alah nanti kan kita bisa atasi, kata si penjahat-penjahat yang berbaju pejabat itu, sebetulnya mereka cuma ketawa. Tidak akan bisa efektif juga, karena ya akan disiasati tadi, bikin model Alibaba ataupun apa saja, itu bisa saja gitu loh. Kalau masih seperti itu, mentalitasnya gitu. Nah, mentalitasnya orang nanya tuh ngatasi mentalitasnya, ya penegakan hukum yang setegas-tegasnya gitu loh. Jangan kalau petinggi terus kayaknya diringankan. Karena perusahaan aja predikat yang paling akrab kepada Indonesia ini, kata banyak orang-orang di luar yang ngamati, Indonesia negara yang sangat corruption friendly gitu. Korupsi itu sangat bersahabat. Bisa dilihat dari mulai misalnya di pengadilan gitu kan. Orang yang diadili itu bisa make up cakep, baik laki maupun perempuan. Habis itu bisa salaman sama hakim, sama jaksa, senyum-senyum, bisa lambe-lambe konferensi pers, segala macam lah seperti itu. Remisi luar biasa, saya dengar si Anggodo itu dikasih remisi sama Menkumham 2,5 tahun baru masuk kemarin, kan itu kelihatan betul kan, negeri sangat corruption friendly. Udah lalu masuk dulu lah, ini gak enak nih, ada yang ketahuan gitu loh. Dan sepanjang masih corruption friendly seperti ini agak susah juga, semua itu lebih banyak akal bulus lah gitu. Apa di negara lain berlaku juga peraturan seperti ini? Kagak ada, itu umumnya gak ada, dan perlakuan memang keras kepada para pelaku-pelaku, apalagi sudah mulai dardor-dardor aja lah. Kalau korupsi agak mending bisa berkurang gitu, itu aja cuma ngurangin. Tapi di kita kan memang enggak sih ya. Sepanjang pokoknya masih corruption friendly, perlakuannya di pengadilan, di penjaranya, di selnya, apa semua gitu ya. Malah jadi kayak selebriti, kalau yang diadili jadi populer dan tidak kehilangan sebetulnya apa ya, privilege sosialnya boleh dibilang tidak hilang gitu kan. Dilihat dari jumlah kunjungan dan sebagainya ya, sebetulnya ini lebih banyak untuk konsumsi publik. Ya yang ketangkep itu kan yang kebetulan yang apes saja lah, paling satu lah dari 1,000 gitu, kira-kira gitu. Apakah peraturan ini juga bisa dikatakan sebagai suatu ketidakadilan? Karena kan bisa saja mereka keluarga pejabat, tapi melakukan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan. Betulnya gitu. Undang-undang ini kalau digugat di MK bisa gugur, karena banyak melanggar hak-hak individu orang yang tidak bersalah. Karena secara satu hukum, pejabat punya anak. Anaknya itu kan juga dewasa. Anaknya itu kan punya, kalau sudah berbuat sendiri, dia yang bertanggung jawab sendiri secara hukum kan. Hak-haknya dia kan harus ada. Tapi ini kan solusinya orang-orang yang ya untuk konsumsi publik. Satu, kedua memang karena kegagalan, maka di memberantas ini, maka disiasati dengan cara-cara yang darurat seperti ini gitu. Tapi itu subjek kepada digugat akan gugur. Ya ketidakadilan tadi itu. Nah, yang benar-benar yang profesional kan jadi korban. Yang jahat, yang maling, pejabatnya mungkin berapa, cuma 10-20%. Nah, yang 80% yang benar. Nah, tapi bisa kejadian misalnya gini, tuker-tukeran. Anak gue nggak masuk di sini, tapi masuk di tempat lain. Peraturan begitu juga. Pokoknya kalau kejahatan itu peraturan bisa dilumpuhkan lah kalau mentalitas kejahatannya itu masih kuat. Peraturan itu kalah. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir, saya Kori Lumenta.